sastra bisnis pada sebuah zaman yang sudah sangat kuno sekali di Inggris. Ini ketika Amerika belum ada, ketika bisnis di Inggris masih sangat kuno ya. Ada seorang anak kecil yang membawa kertas. Kertas ini tulisannya adalah, saya butuh 120 pound sterling untuk saya pinjam selama 6 bulan. Dan seseorang yang sangat sukses, seorang pemuda yang sangat sukses, lewat di depan anak kecil ini dan merasa heran. Lalu dia panggil anak kecil itu. Hei, Dek, kenapa kamu kok menulis mau pinjam butuh 120 dolar untuk 6 bulan? Dan anak kecil ini bilang, saya butuh 120 dolar itu untuk membeli sebuah kotak dan alat untuk menyikat sepatunya orang. Ya. Dan ini alat terbaik yang saya sudah riset yang ada. Semuanya 117 dolar, semua alat yang dibutuhkan. Dan saya yakin kalau saya memakai alat yang sangat bagus ini, saya bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Sudah saya hitung, saya akan menghasilkan keuntungan 45 dolar sebulan, dan ada 20 dolar yang bisa saya kembalikan kepada pemilik. Sehingga dalam 6 bulan, saya yakin uang 120 pound sterling bisa saya kembalikan. Terus anak muda ini merasa hebat juga ya. Maka dipinjamilah 120 pound sterling. Dan ternyata setiap bulan, orang anak kecil ini mengembalikan 20 dolar. Ya, sampai bulan ke-6 lunas. Dan orang muda ini bilang, nak, kamu pinjam uangku 120 dolar, kamu harus mengembalikan 10 dolar sebagai bunganya selama 6 bulan. Bulan ke-7, anak ini memberikan 10 dolar bunganya uang ini sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang menarik adalah apa yang terjadi 30 tahun kemudian ketika ternyata anak muda yang sukses tadi pialang saham yang hebat ternyata jatuh bangkrut dan hutang berjuta-juta dolar pound sterling ya. Dan ternyata suatu hari sekretarisnya bilang, Pak, ada orang mau menghadap Bapak. Dan orang ini tanya datang dan dia ingat ini ternyata anak kecil yang dulu dia tolong. Anak kecil ini tanya, Bapak sekarang butuh berapa? Dan orang ini dengan malu mengatakan, saya butuh 6 juta pound sterling. Dan anak kecil yang dulu sekarang sudah dewasa ini bilang, saya akan pinjami Bapak 6 juta pound sterling dan Bapak harus mengembalikan kepada saya selama 6 bulan. Setiap bulan Anda harus mengembalikan 1 juta pound sterling kepada saya dan pada bulan ke-7 Anda harus memberikan saya bunga 10 pound sterling saja. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya sebenar-benar uang itu dipinjamkan dan dalam 6 bulan uang itu dikembalikan. Dan pengusaha sukses ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada anak kecil yang sekarang sudah sukses ini. Dan hanya membebankan 10 pound sterling saja untuk bunga 6 juta pound sterling itu. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.